Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, umur kita, dan lebih dari itu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Hingga saat ini kita masih berada di atas sunnah Nabi-Nya dan berjalan di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan meneguhkan hati kita di atas agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membimbing kita, menuntun kita semua kepada agama Allah, memberikan kepada kita suri tauladan yang baik hingga kita bisa berada di atas agamanya, berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas aqidah yang lurus dan agama yang diridhai. Salawat dan salam juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fi dinna azami Allah wa iyyakum jami'an, pada malam ini kita akan membicarakan sebuah hadis, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Awal kedatangan Islam dipandang sebagai suatu yang asing dan dia akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka tuba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing atau ghuraba. Hadis ini disebut juga hadis ghuraba, menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah orang-orang yang disebut ghuraba. Secara bahasa, ghuraba adalah bentuk jamak dari kategori, yaitu orang yang asing. Orang yang asing, orang asing itu adalah orang yang tidak dikenal di kalangan kaum atau kaum maka dia dikatakan waris. Maka para mutabirin secara bahasa juga disebut waris, orang-orang yang waris, karena mereka tidak dikenal oleh penduduk setempat, maka mereka disebut waris. Ikhwan fillah hadzani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini menerangkan kepada kita tentang kondisi di mana Islam pertama kali diturunkan dalam keadaan gharib, yaitu asing. Asing di tengah-tengah manusia. Apanya yang dipandang asing di dalam Islam? Apakah ajakannya kepada nilai-nilai akhlak yang mulia? Tidak juga. Karena akhlak yang mulia atau nilai-nilai akhlak yang mulia itu juga sudah dikenal sebelum kedatangan Islam di kalangan Arab Jahiliyah, juga dikenal dengan adab memuliakan tamu, ikramud duyuf, dan inilah salah satu akhlak mereka yang terpuji. Ada seorang kita katakan musyrik kafir yang hidup pada masa jahiliyah, dikenal dengan kedermawanannya dan kebaikan hatinya dan akhlaknya yang mulia, yaitu dia suka menjamu tamu, namanya Abdullah bin Judaan. Dia dikenal dengan sebutan pemilik periuk yang besar. Nah, dia memiliki periuk yang besar yang dia gunakan untuk memasak onta-ontanya. Setiap kali dia kedatangan tamu, maka dia akan sembelih ontanya dan dia masak dalam periuk yang besar itu untuk menjamu tamu-tamunya. Aisyah pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan-kebaikan Abdullah bin Judaan ini bermanfaat baginya? Nabi mengatakan tidak, karena dia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya mengatakan Allahumma salli yawma yub'atun, ya Allah ampunilah aku pada hari dibangkitkan, yaitu dia tidak beriman kepada hari akhirat. Artinya dia seorang kafir, tapi dia memiliki akhlak yang mulia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia, beberapa nilai-nilai akhlak yang mulia itu juga sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab, khususnya orang-orang kafir di Mekah ketika itu. Lalu apa yang dianggap asing oleh orang-orang Arab? Yang dianggap asing oleh mereka adalah kedatangan Islam dengan membawa akidah tauhid, menyeru dan menyuruh mereka untuk mengatakan Allahu Ahad, Allah itu Esa, menjadikan ilah-ilah yang banyak itu hanya disembah satu ilah saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dianggap asing, gharib oleh orang-orang kafir ketika itu. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia jadikan, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilah-ilah yang banyak itu hanya menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ajab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat ajib, yaitu aneh, asing di telinga mereka. Karena kita tahu sudah berabad-abad lamanya dakwah tauhid ataupun akidah tauhid ini tenggelam di tengah-tengah masyarakat Arab. Mereka telah terlalu lama, begitu katakan, waktu yang panjang meninggalkan agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Maka kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa akidah tauhid dipandang sebagai sesuatu yang asing. Badal Islamu ghariban. Islam awalnya adalah asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan ia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Kalau kita lihat sekarang ini, dakwah tauhid dianggap sebagai sesuatu yang asing. Ya, diberi julukan-julukan yang buruk dan negatif agar manusia lari darinya. Seperti tuduhan Wahabi, ya, sesat, olot, dan lain-lain sebagainya. Ya, dianggap akidah yang gharib, akidah yang asing, yang ajib. Seolah-olah ini akidah tidak ada sebelumnya. Akidah salaf ini, akidah yang dibawa oleh ulama-ulama salaf sekarang ini adalah akidah yang gharib, ajib. Sepertinya baru didengar pada hari ini. Ya, baru didengar pada masa sekarang ini. Seolah-olah tidak pernah terdengar sebelumnya. Padahal itulah akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Padahal akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bapak mereka. Ya, alaihi salam. Namun begitulah. Ya. Islam akan kembali menjadi asing di tengah-tengah umatnya sendiri. Seperti sekarang ini kenyataan yang kita lihat, dakwah tauhid menjadi asing di tengah-tengah manusia. Dan lebih aneh lagi, justru asing di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan orang-orang kafir di luar Islam mengerti, ya, akidah tauhid yang dibawa oleh kaum muslimin sejak berabad-abad yang lalu. Mereka mengetahui, bahkan mereka mengakui kebenarannya. Tapi mereka enggan atau menolak untuk menerimanya. Bagi mereka itu bukanlah sesuatu yang asing. Justru akidah tauhid yang dibawa oleh ulama-ulama salaf atau ulama-ulama muwahhidin itu dianggap asing, dianggap gharib, dianggap ajib oleh umat Islam sendiri. Jadi benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa Islam akan kembali menjadi asing. Dan lebih ajib lagi kita lihat bagaimana mereka sangat bersemangat, ya, sangat gigih untuk memerangi akidah tauhid ini dengan segala cara. Dengan memberikan gelar-gelar yang buruk, meneror orang-orang yang mendakwahkannya, orang-orang yang meyakininya, bahkan tidak segan-segan mereka menghalalkan darahnya. Seperti ucapan mereka, membunuh satu orang Wahabi itu lebih mulia daripada membunuh 10 orang komunis. Dan kata-kata seperti itu, ya, telah terucap. Bukan hanya terucap, bahkan telah direalisasikan. Ini menunjukkan keterasingan akidah tauhid di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwan fil din azanillah wa iyyakum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya menjelaskan keutamaan orang-orang yang dianggap gharib. Sebagaimana halnya dahulu Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya dan pembesar-pembesar Quraisy ketika itu karena mengucapkan istiqamah dan tetap mengatakan ahad, ahad. Ya, yaitu Allah yang Esa. Ia tetap istiqamah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh manusia. Ia tetap berada di atas akidah la ilaha illallah. Walaupun berujung kepada penyiksaan terhadap dirinya. Demikian juga keluarga Yasir, ya, hingga jatuhlah, ya, syahadat pertama di dalam sejarah Islam, yaitu ibundanya, ibunda Yasir, yaitu temannya. Demikian sejarah telah menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan orang-orang ghuraba ini. Dan sejarah akan berulang, ya. Sekarang juga demikian. Ya, kaum muwahhidin atau orang-orang yang memegang akidah tauhid ini juga tidak lepas dari gangguan-gangguan, siksaan-siksaan, intimidasi, teror, pelecehan dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh generasi salaf mereka. Ya. Sejarah masa lalu tidak jauh beda dengan apa atau realita yang akan kita jalani atau yang telah kita jalani sekarang ini. Demikian kita lihat. Kunifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah dan bahagialah orang-orang yang dikategorikan sebagai ghuraba ini. Kunifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang ghuraba, kalau kita artikan secara arti literalnya, ya, artinya adalah asing. Namun yang jadi tanda tanya adalah apakah semua orang yang dianggap asing disebut ghuraba? Sekarang ini bisa saja kita buat yang aneh-aneh, keyakinan yang aneh, tata cara ibadah yang aneh, sholat pakai bahasa Padang misalnya, maka orang-orang akan menganggap wah ini asing. Apakah mereka akan bergembira ketika dikatakan asing? Wah berarti kami ini ghuraba. Ya seperti munculnya banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat. Namun orang-orang yang mengikuti aliran-aliran ini justru bangga. Ya, mereka justru kokoh, gigih, kekeh kata orang Jawa mempertahankan akidahnya. Karena mereka beranggapan mereka adalah orang-orang yang asing yang berhak mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatubalil ghuraba." Banyak orang-orang yang tidak mengerti memakai hadis ini untuk membenarkan keterasingan mereka secara lugawi. Secara bahasa memang mereka ini disebut asing. Ya kita berbuat yang aneh-aneh, maka orang-orang akan menyebut kita asing. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita disebut gharib. Kalau kita banyak, maka disebut ghuraba. Kan begitu? Namun apakah itu yang dimaksud di dalam hadis ini? Jawabannya tentu tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah ghuraba, dia telah berpindah dari hakikat lugawi kepada hakikat syar'i. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ghuraba di sini bukanlah pengertian secara bahasa orang yang berbuat aneh-aneh, bertingkah laku aneh, memiliki keyakinan yang aneh, kemudian mereka dipandang sebagai ghuraba. Tentunya bukan ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi ada pengertian khusus hakikat syar'iyah bagi istilah ini. Tidak semua orang yang dipandang aneh lalu disebut ghuraba. Lalu siapa mereka yang pantas ataupun yang layak disebut ghuraba? Nah, pertanyaan ini perlu dijawab dengan nas. Pertanyaan ini harus dijawab dengan wahyu. Tidak boleh kita tafsirkan sendiri. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita penafsiran ghuraba ini. Ya. Di antaranya adalah ya hadis yang berbunyi yaitu penafsiran siapakah orang-orang yang asing tersebut. Nabi mengatakan innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah wa manil ghuraba? Nabi mengatakan Islam awalnya asing kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah, bahagialah orang-orang yang asing. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Siapa itu ghuraba? Siapa itu ghuraba? Siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghuraba adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, yang mengupayakan perbaikan dikala kerusakan melanda manusia. Dikala manusia-manusia rusak, mereka mengadakan islah. Alladzina yuslihun, ini riwayat, satu riwayat ya, dengan lafal yuslihun dari kata aslaha, artinya orang-orang yang mengadakan perbaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan dakwah, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah, kepada agama Allah, kepada sunnah rasulnya, mereka lah orang-orang yang ghuraba. Sekarang ini ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, kalau kita menyuruh manusia, mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah, ya, kembali kepada agama yang benar, kembali kepada qala Allah dan qala Rasul menurut pemahaman salafus saleh, maka apa kata manusia? Pasti kita dianggap asing. Banyak cemoohan-cemoohan yang akan ditujukan kepada kita. Misalnya mereka akan mengatakan, ya sudah, naik onta saja sana. Ya. Tidak usah pakai ini. Tidak usah pakai kendaraan. Tidak usah pakai kacamata, enggak ada semuanya pada zaman Nabi. Kalau kamu selalu dan terus mengatakan kembali kepada as-salafus saleh, kembali kepada generasi salafus saleh. Demikian semua yang akan kita terima. Ketika kita mengajak untuk kembali umat ini untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf kita. Orang-orang yang mengadakan islah pada masa sekarang ini, dikala manusia-manusia rusak, ya kerusakan manusia ini bertingkat-tingkat sekarang ini. Dimulai dari kerusakan pada akidah-akidah mereka, keyakinan mereka, baik pada tauhid mereka maupun kerusakan mereka pada rukun iman maupun dalam pokok-pokok manhaj. Ya, sebahagian jatuh kepada bid'ah khawarij, sebahagian jatuh kepada bid'ah murji'ah, sebahagian jatuh kepada bid'ah mu'tazilah, sebahagian lagi jatuh kepada akidah syiah dan seterusnya. Ya, banyak kerusakan-kerusakan yang melanda manusia sekarang ini. Mulai dari akidah mereka, banyak yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf. Demikian pula di dalam ibadah mereka, ibadah mereka juga rusak. Salat misalnya yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kalau kita lihat salat kaum muslimin pada hari ini itu sangat jauh dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Mulai dari takbir sampai salam tidak lepas dari bid'ah. Bahkan sebelum takbir dan sesudah salam masih juga dipenuhi dengan bid'ah. Nah, kita mengajak manusia, menyeru manusia memperbaiki ibadah kaum muslimin sekarang ini, mengajak mereka kembali kepada sunnah Rasulullah, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang asli. Aneh ya, masih berputar masalah sholat kata sebagian orang ya, masih berputar pada masalah-masalah kulit ya, meninggalkan masalah-masalah inti kata sebagian orang lain. Mengapa memecah belah kaum muslimin hanya karena sholat? Banyaklah cemoohan-cemoohan yang akan kita terima apabila kita berupaya untuk memperbaiki ibadah kaum muslimin, khususnya sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak kita katakan yang tidak sepi dari bid'ah. Ya, hampir seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita mengajak manusia melakukan islah, ya ketika manusia-manusia rusak ibadahnya, maka kita akan dianggap asli. Apa yang akan dikatakan kepada kita? Coba lihat si fulan melarang orang sholat. Coba lihat si fulan melarang orang baca Quran, melarang orang zikir, ya, dan lain-lain sebagainya. Hanya karena kita mencegah bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan di dalam sholat, baca Quran dan zikir. Tapi apa yang dituduhkan kepada kita? Kita akan dituduh yang mencegah dan melarang, menjauhkan manusia dari sholat, baca Quran dan zikir. Ketika kita misalnya menjelaskan kepada mereka ya tentang misalnya wirid yasin, kita katakan, "Wahai fulan, ini adalah suatu tata cara ritual yang tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam," maka dia akan menyerang kita dan mengatakan, "Sudah, untung saya mau baca Quran," katanya. "Apakah kamu melarang manusia dari baca Quran?" Begitulah ya tantangan yang kita terima ketika kita mengajak manusia ya mengadakan islah di dalam bidang ibadah, yang memperbaiki ibadah-ibadah kaum muslimin, mengajak mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Bukan itu saja kerusakan yang dialami oleh manusia sekarang ini, bukan hanya akidah dan ibadah mereka saja, bahkan di dalam bidang muamalah, hablum minannas, juga rusak. Berapa banyak kezaliman, ketidakadilan, penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akhlak dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ketika kita mengajak manusia untuk berlaku adil, untuk meninggalkan kezaliman, untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, kita juga dianggap aneh dan asing. Ya, misalnya sekarang ini kita katakan kepada manusia bahwasanya musik Islami itu tidak ada, dilarang. Maka kita akan dianggap asing dan aneh. Wah, Ustaz Fulan aja dia nyanyi, kan begitu ya? Ya, dia juga main musik Ustaz Fulan. Maka kita dianggap apa? Asing dan aneh di tengah-tengah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia sekarang ini. Begitulah dia tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengadakan islah di tengah-tengah manusia sekarang ini. Maka mereka pasti akan dianggap gharib oleh manusia. Maka Nabi mengatakan al-ghuraba itu adalah alladzina yuslihuna inda fasadina, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di kala manusia rusak. Lafal ini sahih ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, ya, dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, demikian juga di dalam Mu'jamul Shaghir dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal, dengan redaksi alladzina yasluhun inda fasadina, dengan lafal yasluhun. Apa bedanya yuslihun dengan yasluhun? Yuslihun mengadakan perbaikan, yasluhun yaitu yang memperbaiki diri, ya, yang menjadikan dirinya soleh ketika manusia-manusia rusak. Sekarang ini kalau kita mengamalkan, kita katakan sunnah Rasulullah, misalnya memelihara jenggot, ya, salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh beliau memelihara jenggot. Kita ingin mengadakan islah bagi diri kita, yaitu yasluhun. Yasluhun menjadi soleh. Orang-orang yang soleh atau yang mensolehkan diri mereka tatkala terjadi kerusakan pada manusia. Hadis ini juga sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Alladzina yasluhun, yaitu orang-orang yang memperbaiki diri ketika manusia-manusia rusak. Bagaimana memperbaiki diri? Yaitu mereka kembali kepada sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Sekarang ini akan dianggap asing, walaupun kita tidak berkata apa-apa kepada manusia. Kita tidak berkata apa-apa, kita datang ke masjid, kita sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka orang-orang akan memperhatikan kita. Ini dari mana? Ini ajaran dari mana? Demikian pula misalnya kita di tempat kerja, hanya kita seorang yang memelihara jenggot, maka bagaimana? Orang-orang akan menganggap kita aneh. Ini orang dari mana ini? Nyasar kemari, kan begitu ya? Demikian pula misalnya kita tidak isbal, ya, lalu kita pergi ke tengah-tengah manusia, maka kita akan dianggap aneh. Ini banjir di mana ini, katanya begitu. Dan banyaklah ejekan-ejekan yang akan dialamatkan kepada kita ketika kita mengadakan islah untuk diri kita. Alladzina yasluhun inda fasadina, yaitu yang memperbaiki dirinya, mensolehkan dirinya ketika terjadi kerusakan pada manusia. Itu ketika manusia meninggalkan din ini. Mereka-mereka, orang-orang seperti itu akan dianggap gharib dan akan disebut ghuraba. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita alami sekarang ini, ya, misalnya seorang wanita sekarang ini memelihara kehormatannya dengan menutup auratnya dengan cara yang syar'i. Maka orang-orang akan mencibir dan menganggapnya aneh. Ya, di tengah-tengah masyarakat akan dianggap aneh. Ya, zaman sekarang, ya, sekarang ini tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Ya, tuntunan menjadi tontonan. Nah, sekarang ini coba lihat orang-orang yang pakai, kita katakan, busana muslimah yang syar'i akan jadi tontonan. Akan di apa namanya? Akan jadi perhatian oleh banyak orang. Orang-orang akan memelototinya dan memandangnya dengan pandangan yang sinis dan aneh. Seperti itu. Tuntunan jadi tontonan. Ikhwan fillah azza wallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian pula kita, kaum laki-laki. Ya, kita datang ke masjid, lalu kita sholat dengan tata cara yang sunnah, akan dianggap asing dan aneh. Dan pasti kita tidak akan diajukan atau ditunjuk untuk menjadi imam di situ. Kenapa? Karena dianggap aneh sholatnya. Ya, kita meninggalkan bid'ah. Kita tidak wirid yasin misalnya. Kita tidak zikir jamaah. Tidak salam-salaman, jabat tangan sudah sholat. maka kita akan dianggap aneh hanya karena kita mengamalkan sunnah dan menjaga diri dari bid'ah. Nah, Nabi mengatakan quraba itu adalah alladzina yasluhun inda fasadillah, orang-orang yang memperbaiki diri ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah manusia, ketika manusia rusak, ketika manusia tenggelam dalam bid'ah, ketika manusia tenggelam dalam dosa dan maksiat, orang-orang yang mengadakan islah untuk diri mereka sendiri itu dianggap aneh. Ini satu lafal. Di dalam redaksi yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat lain dengan lafal, dan riwayat ini juga sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, ada yang bertanya, "Kila, wa manil ghuraba?" Siapakah ghuraba itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal an-nuzza'u minal qaba'il." Nabi bersabda, yaitu orang-orang yang keluar meninggalkan kabilah-kabilah mereka. An-nuzza' minal qaba'il, orang-orang yang menyimpal dari adat istiadatnya, dari adat istiadat sukunya. Nah, ini pasti dianggap aneh. Orang yang menyimpal dari kabilahnya, tidak ikut tata cara adat istiadat di tengah-tengah sukunya atau kabilahnya, pasti dianggap aneh, pasti dianggap asing. Antum orang Minang, orang Padang misalnya, mau nikah, nikahnya secara sunnah, tidak ikut adat istiadat, pasti dianggap aneh, pasti dianggap asing. Ini ajaran dari mana pula ini? Demikian pula misalnya antum orang Jawa, lalu menikah dengan tata cara yang islami sesuai sunnah, meninggalkan adat istiadat kebiasaan yang berlaku, ya, budaya Jawa, maka apa kata orang? Apa kata orang Jawa? Apa kata calon mertua? Atau apa kata orang tua kita? Kita akan dianggap orang yang aneh, asing. Demikianlah orang-orang yang meninggalkan adat istiadat dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dianggap aneh dan asing. Ya, kita menetapkan tanggal pernikahan tanpa melihat hari baik dan bulan baik, kalau kita orang Jawa, ini dianggap sudah menyimpal dari adat istiadat Jawa. Hanya karena kita tidak meyakini adanya yang namanya hari baik dan bulan baik. Nikah bulan Safar. Wah, kata mereka, jangan nikah bulan Safar, nanti sial. Lalu kita menetapkan tanggal pernikahan kita misalnya bulan Safar, maka kita dianggap, wah, ini sudah menyimpal. Dari mana? Dari adat istiadat. Nah, orang-orang yang meninggalkan adat istiadatnya dan melaksanakan syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dianggap ghuraba, asing. Ya, dianggap asing. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya, "Wa manil ghuraba?" Wahai Rasulullah, siapakah ghuraba itu? Nabi mengatakan, "An-nuzza minal qabail," yaitu orang-orang yang menyempal, orang-orang yang meninggalkan kabilah-kabilah mereka. Artinya apa? Tidak mengikuti tata cara, aturan, budaya, adat istiadat kabilah mereka, suku mereka. Kita tahu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, walaupun ada kaidah bahwa adat itu muhkamah, artinya apa? Adat yang tidak bertentangan dengan Islam itu dibolehkan. Ya, namun di lapangan kita lihat realitanya bahwa banyak sekali adat istiadat atau bahkan hampir seluruh adat istiadat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi adat istiadat yang latar belakangnya adalah agama-agama yang tidak islami. Ya, bukan berasal dari apa? Bukan berasal dari agama samawi. Ya, misalnya Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu pasti banyak sekali apa? Pertentangannya dengan dinul Islam. Pasti banyak sekali pertentangannya dengan dinul Islam, penyimpangannya dari agama. Maka ketika kita meninggalkan itu semua dan istiqomah komitmen melaksanakan syariat Islam, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang akan menunjuk ke arah kita dan mengatakan, "Kamu ini aneh. kamu ini asing. Seperti itulah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an pengertian ghuraba. Jadi ghuraba itu bukanlah antum sengaja buat yang aneh-aneh lalu antum dikatakan ghuraba, lalu antum benar-benar ghuraba seperti yang dimaksud di dalam hadis ini. Banyak orang yang buat aneh-aneh tapi betul-betul aneh, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah ghuraba yang dimaksud di dalam hadis ini. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini mewajibkan kita untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam di saat keterasingannya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau saya tanya dulu, misalnya satu saat nanti jenggot dianggap asing, apakah kita akan tinggalkan jenggot itu? Atau misalnya jenggot sekarang ini juga dipelihara oleh orang-orang Yahudi, lalu kita menyelisih orang Yahudi dengan mencukur jenggot kita? Tentunya tidak, ikhwan fillah azani Allah. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa tatkala Islam telah menjadi suatu yang asing, ia boleh ditinggalkan. Waliyadzubillah. Ya, jadi justru kita katakan justru semakin dipertegas lagi. Ya, justru kita semakin diwajibkan, ya, ditekankan untuk memelihara Islam dikala ajaran Islam itu ditinggalkan oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan, falan yuqbala minhu." Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita atau mengajak kita untuk memegang teguh Islam di saat keterasingannya, bukan malah meninggalkan ajaran Islam dikala ia dianggap asing. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita balasan pahala bagi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, ya, khususnya pada saat Islam dianggap aneh, ya, di tengah-tengah manusia. Ada pahala yang besar, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, fatuba. Tuba, ada beberapa penafsiran dari para ulama, ada yang mengatakan tuba adalah nama sebuah nama surga. Ya, salah satu nama surga dinamakan tuba. Ada yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Ya. Sebuah pohon yang ada di dalam surga. Ya, penafsiran-penafsiran ini tidaklah bertentangan, tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dan bisa dibawakan kepada seluruh penafsiran tersebut atau seluruh makna tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam di kala keterasingannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatubalahum wa husnul ma'ad. Dan kebahagiaanlah bagi mereka atau surgalah bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara faedah yang bisa kita petik dari hari ini adalah kenikmatan dan ujian bagi seorang mukmin tatkala kondisi kaum muslimin pada permulaan Islam, ya, kita lihat dengan mereka melalui satu perjuangan yang berat, itu terasa manis. Ya, semakin berat ujian sebenarnya semakin manis. Tanpa ujian hasil yang diperoleh akan hambar. Antum lulus tanpa ujian, itu tidak menyenangkan dan tidak menjadi sebuah kebanggaan. Tidak ada di sana kenikmatan yang bisa dirasakan. Kalau kita misalnya lulus sekolah tanpa ujian, ya, kita lulus tanpa ujian, tidak membanggakan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita nikmat dan bangga. Namun kita akan merasa nikmat dan bangga apabila kita bisa lulus, ya, melewati sebuah ujian yang berat. Melewati sebuah ujian yang berat, maka dikatakan semakin berat ujian, maka, ya, kita katakan semakin nikmat juga hasil yang akan kita peroleh. Ya, keberhasilan yang akan kita peroleh itu akan membawa kenikmatan yang sangat besar pula apabila kita bisa lulus dari ujian yang berat tersebut. Demikianlah tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang dikatakan gharib atau ghuraba pada akhir zaman, itu sangat berat seperti yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini. Jadi tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan membuat kita kendur dan mundur, tapi justru dibalik itu telah kita katakan tersedia dan kita katakan telah tersimpan satu nikmat yang besar. Akan ada ya, nikmat yang besar, kita akan merasakan kenikmatan tersebut. Jadi janganlah kita berkeluh kesah atau mundur, kendur semangat kita karena banyaknya tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ya, beratnya cobaan yang kita hadapi. Ya, innamal usri yusran, sesungguhnya ya, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Baik. Yang keempat, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah manisnya iman hanya dirasakan oleh orang-orang yang lulus ujian. Yaitu orang-orang mukmin yang lulus ujian. Itu manisnya iman. Ya, hanya dirasakan oleh orang-orang yang lulus ujian. Mukmin yang lulus ujian, yang merasakan sakit, perih dan pedihnya ya, mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memegang sunnah seperti memegang bara api. Manisnya iman akan dirasakan oleh mereka, oleh orang-orang mukmin yang melewati ujian-ujian yang berat ini. Disitulah kita rasakan manisnya iman atau lezatnya iman. Ketahuilah bahwa iman itu memiliki rasa. Ya, memiliki rasa. Di sana ada orang-orang yang punya iman tapi tidak merasakan manisnya iman. Dia punya iman tapi tidak merasakan manisnya iman dan kelezatannya. Ya, manisnya iman dan kelezatannya. Dan manisnya iman dan kelezatannya ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang berhasil melewati ujian-ujian tanpa berkeluh kesah. Nabi SAW juga mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatan iman. Salah satunya adalah Nabi SAW mengatakan wa may yakrah ayyauda fil kufri ba'da iz anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayyulqa fin nar. Yaitu orang-orang yang tidak suka, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Seperti itulah, ini salah satu kriteria orang-orang yang akan merasakan halawatan iman, manisnya dan lezatnya iman. Yaitu dia mempertahankan sunnah dan tidak mau dia, benci dia keluar dari sunnah itu setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkannya ya, dan masukkannya ke dalam sunnah tersebut, sebagaimana dia benci dan tidak suka dilemparkan ke dalam api. Nah, mereka lah orang-orang yang akan merasakan apa? Kelezatan iman, manisnya iman. Ya, seperti sekarang ini kepada fitnah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, ya istiqomahan kita, pemimpin kita memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, akan mendatangkan manisnya iman, kelezatan iman. Kita tidak suka apapun tawarannya yang diberikan kepada kita untuk keluar dari sunnah, kita tidak akan terima. Walaupun di ini dunia dan seisinya, kita tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sangat merugi orang-orang yang menukar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang rendah dan sedikit. Ya. Orang-orang yang terkena penyakit futur, coba lihat. Ya. Hilang komitmennya. Hilang kecintaannya, hilang semangatnya untuk mempertahankan sunnah, mendakwahkan sunnah, komitmennya untuk menyebarkan sunnah. Berganti dengan apa? Dengan larut dalam kesibukan-kesibukan duniawi. Hingga tanpa terasa ia terkena penyakit futur dan manisnya iman tidak lagi dia rasakan. Antum mungkin bisa merasakan bagaimana manisnya iman ketika antum mempertahankan sunnah, menyebarkan sunnah, kan begitu ya? Ya, dan serius untuk menggali sunnah, belajar dan mengajar, ya, belajar dan menyampaikan, ya. Ta'lim wa ta'allum, manis. Nah, ketika itu kita tinggalkan, sedikit demi sedikit kita mulai undur diri, kita mulai menjauh. Dan terkena penyakit futur, kita ganti itu semua dengan kesibukan-kesibukan duniawi, maka kita tidak lagi merasakan yang namanya halawatul iman, kelezatan iman. Subhanakallahumma wa bihamdika, azza niyallahu wa iyyakum. Jadi hendaklah kita tetap mempertahankan ya, manisnya iman itu di dalam hati kita dengan tetap melaksanakan atau tetap berada di atas agama Allah dan di atas sunnah Rasulnya. Yang kelima, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, janganlah bersedih, janganlah kita bersedih hati, janganlah kita gundah, akan tetapi peganglah Islam dengan teguh, peganglah sunnah dengan teguh. Yaitu janganlah kita bersedih hati karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti sunnah. Kadang-kadang kita merasa kecil hati ketika kita lihat sangat sedikit orang-orang yang mau mendengarkan kata-kata kita, mendengarkan nasihat kita, mendengarkan dakwah kita. Kita sudah siang malam, pagi petang kita mendakwahkan, mengajak tetangga-tetangga kita atau keluarga kita untuk mengikuti sunnah, ya, untuk mengamalkan sunnah, mengajak mereka kepada akidah salaf. Namun mereka tidak mau mengikutinya. Sedikit dari mereka yang mau mengikutinya. Maka kita janganlah bersedih hati dengan sedikitnya orang-orang yang mengamalkan sunnah, dengan sedikitnya orang-orang yang mau mengikuti sunnah. Ingat, ya, memang begitulah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas manusia, yaitu wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nah, kalau kita hitung-hitung, ya, kalau kita kalkulasikan dan kita bandingkan antara orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah dengan ahli bid'ah, maka mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Tentunya orang-orang yang mengikuti bid'ah, orang-orang ahlu maksiat. Ya, apalagi semakin jauh masa kita dari masa salafus saleh, ya tentunya semakin asing ya Islam ini, dan semakin jauh manusia dari tuntunan sunnah. Kalau kita bandingkan sekarang ini majelis hadis, kalau kita buatlah sekarang ini majelis hadis, tablik akbar, dauro atau apapun namanya, kita bandingkan dengan konser musik, mana yang lebih banyak hadirinnya? Mana yang lebih banyak dihadiri? Majelis hadis atau konser musik? Konser musik tentunya. Ini berbanding terbalik dengan pada masa salafus saleh kita dahulu, yang mana dulu yang namanya majelis hadis itu perlu beberapa bilal, bilal itu menyampaikan suara karena luasnya dan sangat besarnya majelis itu, hingga ada beberapa bilal sampai 10, 20 bilal. Bilal maksudnya yang menyampaikan suara. Hingga space, ya mungkin untuk menyelesaikan satu hadis itu butuh beberapa menit. Kenapa? Karena menunggu ucapannya sampai ke ujung majelis. Dulu belum ada ini, belum ada alat-alat seperti sekarang ini. Misalnya saya mengatakan haddatsana fulan, dia berhenti. Kemudian bilal pertama mengatakan haddatsana fulan dan seterusnya. Sehingga untuk menyelesaikan satu hadis itu dibutuhkan beberapa menit, waktu yang lama. Itu menunjukkan satu besarnya antusias manusia untuk mendengarkan hadis, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu rela untuk mengembara demi mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini orang mengembara untuk mengejar dunia, ikhwanul fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitulah perbandingannya, ya. Maka dari itu janganlah kita bersedih hati karena sedikitnya orang-orang yang mau mengikuti kebenaran, ikhwanul fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan Islam akan kembali menjadi asing. Sabda Nabi, "Tsumma ya'udu ghariban kama bada'a." Kemudian Islam akan menjadi asing sebagaimana awalnya. Potongan hadis ini memberikan dua pengertian, ikhwanul fiddin. Ya, potongan hadis ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bahwa Islam di banyak tempat dan masa-masa tertentu akan kembali menjadi terasing di tengah-tengah manusia. Kemudian akan menang dan akan lahir sebagaimana kondisinya pada awal kemunculannya, sebagai sesuatu yang asing lalu menjadi menang dan menjadi jaya. Nabi SAW mengatakan, "Sayaudu wariban kama bada'a." Dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Nah, ketika awal kemunculannya, Islam dianggap sebagai sesuatu yang asing, yang tidak dikenal. Lalu ia menang dan menjadi terkenal. Dengan demikian hanya sedikit orang-orang yang mengenalnya pada masa pertengahan, sebagaimana yang mengenalnya pada masa kemunculannya. Ini yang pertama. Artinya apa? Islam awalnya asing, kemudian keluar dari keterasingannya, akan menjadi apa? zahir. Nah, demikian pula di akhir Islam ini akan kembali asing dan kemudian akan kembali zahir kembali. Dan inilah yang diisyaratkan di dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis Thaifah Mansurah. La tazalu Thaifatun min ummati zahirina 'alal haq mansuri. Memang Islam akan kembali menjadi asing. Akan tetapi sebagaimana Islam dulu menjadi awalnya asing, kemudian menjadi zahir, demikian pula di akhir Islam akan kembali asing dan dia akan kembali zahir. Paham maksudnya? Ini pengertiannya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Islam pada masa awalnya asing, kemudian dia zahir. Dia menang. Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas agama-agama lainnya. Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya dan sahabat-sahabat beliau. Ya, Islam menjadi tersebar dan dikenal sehingga tidak ada orang-orang yang tidak mengetahui dakwah Islam pada masa itu, tersebar sampai ke mana-mana. Demikian pula di akhir masa nanti Islam memang akan kembali asing, ajaran sunnah ini akan kembali menjadi asing, namun setelah itu akan kembali zahir. Nah, itulah yang diisyaratkan di dalam hadis lain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan zahir al-haq, akan senantiasa ada ya satu golongan yang akan zahir al-haq, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan mereka akan kembali menyebarkan ajaran sunnah ini di tengah-tengah manusia, dan Islam ataupun sunnah akan kembali tegak ifanifiddin azlani Allahu azim jami'an setelah keterasingannya. Kita tahu puncaknya adalah pada masa siapa? Al-Mahdi, di mana dia akan menegakkan hukum di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang kafir, tidak ada tempat bagi ahli kitab, dan tidak ada tempat bagi ahli bid'ah. Demikian konsepnya. Sehingga dikatakan di akhir zaman nanti bahwa orang-orang Khawarij tidak akan bersama Al-Mahdi. Mereka akan bersama siapa? Yahudi. Itu orang-orang Khawarij, ahli bid'ah. Yang kedua, pengertian yang dapat kita ambil dari sabda Nabi, "Tsumma ya'udu ghariban kama bada'a," adalah bahwasanya pada penghujung usia dunia ini tidak ada lagi orang muslim kecuali sedikit. Hal ini hanya akan terjadi sesudah munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, yaitu ketika mendekatnya hari kiamat. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin yang sangat halus, ya sehalus sutra, semerbak wangi, yang akan mencabut ruh orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Ini akan terjadi di akhir zaman itu di dunia. Islam akan kembali asing kata Nabi, yaitu ya habisnya kaum muslimin hingga tidak tersisa Al-Qur'an kecuali pada tulisannya saja. Hingga pada akhir zaman nanti tidak ada orang-orang yang akan mengucapkan Allah atau yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman menjelang hari kiamat, dan pada merekalah akan terjadi hari kiamat. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Akan kembali asing hingga tidak ada lagi orang-orang yang apa? Yang mengenal Islam. Islam hanya tinggal rasam, yaitu tulisan. Ya, Al-Qur'an hanya tinggal tulisan, tidak lagi dijadikan sebagai petunjuk. Nah, ini akan terjadi pada akhir zaman. Dan Nabi mengatakan dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Ikhwan fi din azallallahu wa iyyakum jami'an. Ya, demikianlah ya beberapa faedah yang mungkin dapat kita petik dari hadis tersebut. Ya, berbicara tentang keterasingan Islam, ya, dan kita sekarang ini hidup di masa di mana Islam kembali menjadi asing, ya, di tengah keterasingan ya manusia, ya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa ini dianggap sebagai orang-orang yang asing. Orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang mengajak kepada sunnah, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, ini dianggap asing. Orang-orang yang mengadakan perbaikan diri, mensolehkan diri mereka di atas Al-Quran dan sunnah, itu dianggap asing. Orang-orang yang meninggalkan adat istiadat, itu dianggap sebagai orang-orang yang asing. Dan ini sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Oleh karena itu kita jangan apa namanya terkejut dengan apa yang pasti dan akan kita hadapi, ya, ketika kita komitmen memegang agama ini, ya, agar kita mengerti bahwasanya itulah tantangan yang akan kita hadapi. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita pada golongan al-ghuraba seperti yang dimaksud oleh hadis ini ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja ikhwan fillah, dan lebih dan kurang saya mohon maaf ya, karena ini jadwal tiba-tiba ya. Ya, sedikit yang kita sampaikan ini mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Ya, aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang tanya? Bisa langsung saja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, Allahu a'lam. Ya. Bagaimana kita menyikapi keterasingan kita di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Tiga kali. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ada yang bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihi. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, kemudian pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi segenap kaum muslimin. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang an-nus, nasih lil muslimin. Nasih di sini adalah orang-orang yang tulus, tulus kepada kaum muslimin. Ya, memberikan nasihat yang benar, memberikan pengarahan yang benar, memberikan contoh yang benar kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, itulah yang dibutuhkan sekarang ini oleh kaum muslimin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukan bersikap apa namanya? Tidak mau tahu. Ya. Tidak mau tahu dan menutup mata dari apa yang terjadi di sekitar kita. Itu tidak nasihat lil muslimin. Ya, jadi kita harus mengadakan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, beberapa kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Yuslihun wa yasluhun. Yuslihun wa yasluhun, mengadakan perbaikan dan memperbaiki diri. Mengadakan perbaikan dan memperbaiki diri. Jadi kita butuh ketulusan ya untuk diri kita. Kita benar-benar mengadakan islah, perbaikan untuk diri kita, akidah, ibadah maupun akhlak kita. Kemudian mengadakan islah untuk orang lain, yuslihun. Ya, mengadakan perbaikan untuk orang lain dengan apa namanya? Dengan nasihat yang tulus, yang benar kepada kaum muslimin. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabri, wa tawasaw bil marhamah. Ya, saling memberikan nasihat ya dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang, dengan marhamah. Itulah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan nasihat juga, maka kita harus saling nasihat menasihati. Ya, jadi kita katakan kepada sendiri, ya, urusan manusia tidak akan tegak kecuali dengan dua hal, yaitu at-tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Ini untuk urusan ukhrawi dan untuk urusan agama mereka, dan at-ta'awun al-birri wa taqwa untuk urusan-urusan duniawi mereka. Marilah kita berta'awun al-birri wa taqwa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dan berguna bagi manusia. Ya, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka setelah menyampaikan nasihat, setelah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak berbaur, tidak mengadakan islah dan tidak sabar atas gangguan manusia. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita tidak boleh kita katakan acuh tak acuh ya terhadap apa yang ada di sekitar kita, karena itu menunjukkan ketidaktulusan kita, tidak nusuhnya kita kepada kaum muslimin. Nah, sekarang ini ya, siapa lagi yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, dakwah yang benar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada agama yang benar, kecuali orang-orang ghuraba ini ya, kecuali antum ya salafiyun ya. Yang lainnya, apakah kita menunggu ya, ahli bid'ah untuk mengajak manusia kepada akidah yang benar? Tentunya tidak akan bisa kita harapkan seperti itu, ikhwan fillah. Baik. Nah, itulah dia tugas orang-orang yang disebut sebagai ghurabah, mengadakan islah dan memperbaiki ya, setelah kebaikan untuk dirinya. Yuslihun wa yasluhun. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara untuk mendakwahkan keluarga kita agar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya? Pertama, kita harus menyadari ini adalah tanggung jawab setiap kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Ai allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira." Ajarkanlah nilai-nilai kebaikan kepada dirimu dan kepada keluargamu. Jadi ini adalah perintah bagi setiap kepala keluarga, tanggung jawab mereka untuk mendidik dan membina anak istri mereka kepada kebaikan, kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulnya. Lalu bagaimana caranya? Ya tentunya ikhwan fillah, mendakwahkan keluarga, khususnya istri, itu tidak boleh hanya satu kali saja. Ya, nasihat kepada, khususnya kepada wanita sebagai makhluk yang lemah akalnya, itu harus berulang kali, terus menerus, continue, berkesinambungan. Jadi harus terus menerus dan berkesinambungan. Nabi mengatakan mereka ibarat tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Tapi kalau dikeraskan akan patah. Ya, jadi perlu apa? Perlu dua hal. Yang pertama, memperlakukannya secara lembut dan halus. Karena kalau kasar tidak akan berhasil, akan patah. Jadi harus dengan cara yang lembut dan halus. Tidak bisa dikasari. Apalagi yang namanya wanita ini makhluk Allah yang tinggi, yang dalam perasaannya, yang perasaannya mendahului daripada akalnya. Maka perlu perasaan di dalam mendidik keluarga, khususnya istri. Yang kedua, dibutuhkan kesinambungan, terus menerus. Jangan hanya sekali dua kali kemudian kita tinggalkan. Wah sudahlah, dasarnya tidak mau taat. Jangan seperti itu. Karena Nabi mengatakan, kalau dibiarkan dia akan terus seperti itu. Ya, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Tapi kalau dikerasi akan patah. Jadi kita harus bisa mengatur irama untuk mendidik, mendakwahi istri-istri kita. Nah, demikian Pak Ustadz. Jadi perlu seni untuk menyiasati wanita. Bagaimana agar mereka mau mengikuti kata-kata kita dan mau menerima dakwah kita. Khususnya bagi orang-orang ataupun para suami yang ya kita kata terlanjur dalam tanda petik mendapatkan istri yang tidak salehah. Ya mungkin dulu belum kenal agama kan begitu ya. Nah, kemudian kenal agama, mengetahui sunnah, ternyata ya kenyataannya istri belum paham. Maka cara untuk mendakwahnya lah dengan cara yang dua tadi, dengan cara yang halus, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Ya jangan dikerasi ya. Kemudian yang kedua, dengan cara yang berkesinambungan. Ada suami yang mengatakan, "Ustaz, sudah saya peringatkan istri saya tapi tidak mau." Ya, kita perlu balik bertanya sudah berapa kali dinasihati? Ya, sudah 3 kali. Itu belum apa-apa. Ya, kalau perlu yang namanya wanita itu dinasihati setiap hari. Ya, begitu dia tabiat wanita itu. Ya dia mudah lupa kan begitu ya, dia lemah. Nah, maka perlu diperingatkan atau perlu diberi nasihat setiap hari. Dan kita sebagai suami harus sabar. Ya, nah demikian. Bagaimana mensikapi keluarga kita yang mengatakan bahwa kita seorang yang asing? Ya kita tentunya tidak perlu terlalu merisaukan apa kata orang. Ya, apa kata manusia. Ya. Ejekan dan cemoohan manusia itu sangat banyak. Nah, kalau semua itu akan membuat kita kendur, ya maka kita tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa buat apa-apa. Ya, hanya dengan sedikit ejekan kita mundur, kita kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ejekan manusia, ya maka kita tidak akan memperoleh ya kebaikan ya dari manusia. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kita tidak perlu menghiraukan ya perkataan manusia. Mala kawan nas, apa urusnya kita dengan manusia? Ya, kita tidak bertanggung jawab kepadanya. Kita bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia-manusia ini. Baik. Bagaimana hukuman bagi saudara kita yang malu untuk mengakui dia beragama Islam? Malah dia bangga mengakui agama Kristen sebagai agamanya. Ya ini termasuk bisa membatalkan keislaman seperti ini. Kalau benar dia sudah beragama Islam, kalau dia merasa bangga, dirinya bangga dengan agama selain Islam, ya wa may yattabi' ghayra islami dinan fala yuqbalu minhu. Ya. Innad dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa mencari agama di luar Islam maka tidak akan diterima darinya. Nah, sikapnya seperti ini bisa membatalkan keislamannya. Kalau memang dia pernah Islam. Ya, tapi akhirnya dia tidak pernah Islam, kan begitu ya? Karena dia tidak mengakui dan dia bahkan bangga dan mengakui sebagai ya orang ataupun seorang yang menganut agama non-Islam, Kristen atau apapun agamanya. Nah, demikian ya kami fikir. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Bagaimana cara menjaga dan membina persahabatan yang kita miliki sekarang dengan sahabat yang baik dan soleh? Ikhwan fillah, ya, teman kita sesama ahlu sunnah, ya. Kalau kita memiliki seorang teman ahlu sunnah, maka ketahuilah bahwa itulah dia harta kita yang paling berharga sekarang ini. Ya, kalau antum punya teman ahlu sunnah, maka ketahuilah bahwa itulah dia harta antum yang paling berharga sekarang ini. Harta yang paling berharga, yang susah didapat. Ya, maka jangan buru-buru melepaskannya. Banyak orang-orang yang diberi suatu kita katakan nikmat yang besar, yaitu teman yang soleh, ya, seorang ahlu sunnah, lalu dengan mudah dia lepaskan, dia campakkan. Ini orang yang telah membuang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana kalau dia cari belum tentu dia ketemu teman seperti itu, teman seorang ahlu. Ahlu sunnah ikhwanikiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka janganlah kita ya menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membuang ataupun kita menjauhkan atau menjauhi diri dari teman kita yang soleh tadi, ya, ahlu sunnah tadi. Nah, demikian ikhwanikiddina azani Allah wa iyyakum. Jadi, ketahuilah, sadarilah bahwasanya teman kita yang soleh, seorang ahlu sunnah, itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kita. Jadi dalam kehidupan kita, siapa lagi yang mau memberikan nasihat kepada kita kecuali seorang teman ahlu sunnah? Nasihat yang berharga ya, nasihat yang benar, nasihat yang tulus, nasihat yang hak, ya, yang menegur kita apabila kita apa tergelincir, ya, yang akan yang akan memberikan peringatan kepada kita apabila kita jatuh kepada syirik dan bid'ah. Siapa lagi kalau bukan seorang teman ahlu sunnah. Jadi mereka adalah ya kita katakan aset dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan campakkan begitu saja ikhwanuddin. Azanillahu wa iyyakum. Nah, di sana ada fenomena yang berkembang, sebagian orang yang suka ya membuang teman-temannya. Ya, atau menjauhkan teman-temannya sesama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, demikianlah ikhwanifiddin mungkin pada malam ini ya, karena kita masih ada acara besok dan besoknya lagi ya, dan beberapa pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada malam-malam berikutnya. Ya, untuk malam ini kita padakan dulu sampai di sini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah pada kesempatan lain ya kita akan membacakannya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.